ahli agama untuk mengajari umatnya adalah yaitu yang berkaitan dengan muamalah, hukum-hukum yang berkaitan dengan sosial manusia, interaksi manusia, jual beli, transaksi, kesepakatan, hutang piutang, akad nikah dan semisalnya. Dan yang keempat yang sering dibicarakan oleh para ulama dan para ahli agama adalah yang berkaitan dengan akhlak dan adab. Nah, yang kita bicarakan pada malam ini adalah yang berkaitan dengan akidah. Akidah diambil dari bahasa Arab, ya'taqada, ya'taqidu aqidatan. Dan akidah diambil dari tiga huruf dasar di dalam bahasa Arab, ain, qaf, dan dal. Dan setiap kata di dalam bahasa Arab yang huruf dasarnya adalah ain, qaf, dan dal, maka maksudnya adalah arabtu bil ihkam ushidda, ikatan yang sangat kuat dan sangat paten. Ini akidah secara bahasa. Adapun akidah secara istilah syariat adalah kullu ma ya'taqiduhu al-muslim fi qalbihi i'tiqadan jaziman la yatatarraqu fihi syai'un min asy-syakki aw ar-rayb. Akidah adalah segala sesuatu yang diyakini oleh setiap muslim di dalam hatinya dengan keyakinan yang kokoh, yang tidak terbesit sedikit pun rasa ragu di dalamnya, termasuk perkara yang kita pelajari malam ini. Tidak boleh di dalam diri kita ada keraguan tentang alam kubur dengan segala macam yang ada di dalamnya yang akan saya jelaskan nantinya. Makanya tema ini sangat penting dari sisi pertama karena dia berkaitan dengan akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sifat orang yang bertakwa pertama disebutkan di dalam surat Al-Baqarah Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim itulah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang yang bertakwa? Sifat pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada hal-hal ghaib. Salah satu tafsiran dari hal-hal ghaib adalah ma yakunu ba'dal maut. Apa yang terjadi setelah kematian? Karena ghaib bagi manusia tidak mengetahuinya kecuali orang yang masuk ke dalamnya. Maka ini sisi pertama pentingnya poin ini atau pentingnya tema yang kita bicarakan sekarang ini. Maka hati-hati, karena akidah seseorang adalah bagaikan akar bagi sebuah pohon. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa farha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas la'allahum yatadhakkarun. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan ucapan yang baik? Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah, ucapan yang baik. Ucapan yang baik, ahli tafsir di generasi sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, dia adalah ucapan la ilaha illallah, berarti berkaitan dengan akidah. Bagaimana ucap perumpamaan ucapan la ilaha illallah? Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha thabit, akarnya kokoh. Wa far'uha fis sama', dan puncaknya menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nas, yang memberikan buah pada setiap waktunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini perumpamaan akidah. Dia bagaikan sebuah pohon. Akidah adalah bagaikan akar sebuah pohon. Yang apabila akidahnya rusak, maka pohon tersebut pun akan tidak tumbuh, bahkan tumbang. Kalau seandainya dia tumbuh. Maka perkara yang kita pelajari seperti ini, malam ini adalah yang berkaitan dengan akidah. Bukan sembarang perkara. Apa yang diyakini oleh seorang muslim di dalamnya, dengan keyakinan yang kuat, yang paten, sebagaimana makna bahasa tadi. Arabtu bil ihkam wa syiddah. Ikatan yang kokoh dan kuat. Yang pantang putus. Walau taruhannya nyawa. Kita harus memperjuangkan akidah kita walau taruhannya darah, keluarga, dunia. Kita harus mempertahankan bahwasanya ada kehidupan di alam kubur. Ada fitnatul qabr, ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada malaikat mungkar nakir, mungkar nakir. Kita harus pertahankan akidah tersebut di saat ada orang-orang yang lebih mendahulukan akal dibandingkan hawa, dibandingkan dalilnya. Dan akal yang mereka sebut-sebut adalah hawa nafsu. Sebagaimana sebagian orang di zaman sekarang mengatakan, tinggalkan hadis, tinggalkan kitab Al-Quran, tinggalkan fikih, tinggalkan akidah, pakai akalmu. Ini sebenarnya kata Imam Adz-Dzahabi, hum yusammuna al-aql wa huwa al-hawa. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah yang bermadzhab Syafi'i, mereka orang-orang yang lebih mendahulukan akal menamai itu akal, padahal itu adalah hawa nafsu. Maka sekali lagi ini berkaitan dengan akidah. Kemudian yang kedua, bahwa tema ini penting dilihat dari sisi berbeda jauh dengan orang kafir. Prinsip hidup. Salah satu perbedaan yang sangat jauh adalah permasalahan ini. Yaitu ketika kita membicarakan tema kiamat setelah kematian. Ini sudut pandang cara berpikir seorang muslim tentang dunia ini. Bagaimana kehidupan dunia ini membuat dia bisa selamat nanti di akhirat. Sekali lagi, inilah gaya hidup seorang muslim. Makanya salah satu pembicaraan yang kita bicarakan adalah nasibmu di alam kubur. Bukan nasibmu sekarang. Mungkin sekarang orang bermewah-mewah. Bahkan ada kadang-kadang sebagian mau makan nasi goreng. Saya mau pergi ke Singapura. Ngapain? Makan nasi goreng. Habis makan pulang lagi. Cuma makan doang di Singapura. Bermewah-mewah. Padahal itu bukan tujuan utama. Maka lihat, perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي المؤمنين أتيس. Bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, orang beriman mana yang paling cerdas? Kemudian apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang IQ-nya sekian, orang yang kecerdasannya sekian? Tidak. Beliau menjawab, aktsaruhum lil maut dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Itu orang mukmin yang cerdas. Dan belum selesai sampai di situ. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal atyas. Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Wahai Anda, wahai kita semua, wahai manusia yang sering mempersiapkan untuk kehidupan dunianya. Saya tahun sekian harus bekerja di perusahaan ini. Tahun sekian saya harus punya rumah. Tahun sekian saya harus punya tabungan. Sekian tahun. Sudahkah mempersiapkan kehidupan setelah kematian? Yang kehidupan setelah kematian tersebut kita tidak tahu kapan datangnya. Mungkin seperti perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ahli fikih di abad ini dari negeri Arab Saudi, beliau mengatakan fakir ayuhal insan fa innaka tajidu nafsaka ala khatar. Berfikirlah wahai manusia, sesungguhnya engkau mendapati dirimu dalam bahaya. Kenapa dalam bahaya wahai syekh? Li'annal maut laisa lahu ajalun ma'lum indana. Karena kematian kita tidak mengetahui kapan datangnya. Qad yakhruju li'insan min baiti wa la yarji' ilayh. Kadang seseorang keluar dari rumahnya dan dia tidak pulang ke rumahnya. Kenapa? Karena meninggal di tempat kerjanya. Qad yajlisu al-insan ala kursi maktabihi wa la yaqumu min. Kadang seseorang duduk di kursi kantornya dan dia tidak bisa bangun lagi di atas kursi kantornya. Kenapa? Karena dia meninggal. Waqat yanamul insan, ni malam ini kita tidur. Yanamul insan ala firasyi fayuhmalu min firasyi ila sarir ghasli. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya, ternyata dia diangkat dari atas kasurnya ke tempat pemandian mayatnya. Fa hadhihi al-umur yastawjibu minna an nantahiz al-fursata bi taubati warju'i ila Allah. Maka perkara-perkara seperti ini, kata beliau, mengkonsekuensikan kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepadanya. Ini yang selalu harus ada dalam kehidupan seorang muslim, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun Anda berada, mau berdiri, mau duduk, mau berbaring, mau berjalan, mau lari, yang ada dalam pikiran Anda adalah bagaimana saya setelah mati selamat, sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Bahkan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan, innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah. Kalian sering mengatakan kiamat kiamat. I'lam annahu man mat qad qamat qiyamatuh. Ini lihat pemahaman para sahabat tentang kiamat. Yang sering menunggu-nunggu dajjal datang, kiamat masih lama, dajjalnya belum keluar. Ya'juj ma'jujnya belum keluar. Kiamat masih lama, mataharinya masih diterbit di timur, belum terbit di barat. Kiamat masih lama karena belum ada awan yang menghitam di dunia, yang menutupi langit dunia. Menganggap kiamat sudah masih lama. Lihat pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, manusia termulia, pemahaman yang paling terbaik. Pemahaman para salafus saleh. Lihat mereka mengatakan, i'lam annahu man mat qamat qiyamatuh. Ketahuilah siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Sedangkan kita meninggal tidak tahu. Bisa tahun depan, bisa bulan depan, bisa pekan depan, bisa besok hari, bisa sekarang. Allah sangat sanggup mewafatkan kita sekarang, berarti mulai saat itu kiamat kita. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan dibangkitkan hari kiamat? Maka beliau melihat kepada orang-orang yang duduk berbajlis dengan beliau. Kemudian beliau menunjuk kepada orang yang paling muda. Beliau mengatakan, in yuhram hadha qamat qiyamatukum. Kalau yang muda ini meninggal, mulai saat itu kiamat kalian bangkit. Artinya siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Maka begitulah hidup seorang muslim, selalu mengingat tentang kehidupan akhirat. Sebagaimana yang disebutkan oleh pembawa acara tadi, hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Aktsiru dzikra hadhi min ladzat." Yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Adapun, lihat, adapun perbandingannya antara sumur dengan langit. Ya. Adapun orang-orang kafir, perspektif hidupnya bagaimana? Mereka senantiasa ingin selalu hidup selamanya di dunia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Jathiyah ayat 24, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Yang artinya mereka mengatakan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan kita di dunia ini. Kita hidup kemudian mati, selesai. Habis itu habis masa, selesai. Tidak percaya tentang adanya sesuatu setelah kematian. Ini gaya-gaya hidup orang-orang kafir. Begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, banyak ayat. In hiya illa hayatuna dunya. Tidak ada kehidupan kita kecuali kehidupan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 37. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu mimab'utsin. Tidak ada kehidupan kecuali hanyalah kehidupan kita dunia ini. Kita hidup, kita mati, dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi kita setelah mati. Ini gaya-gaya hidup berpikir orang kafir. Mereka ingin hidup selama-lamanya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 96, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah minal wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Artinya, dan sungguh kamu akan benar-benar dapati mereka, orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang musyrik, orang yang paling rakus untuk hidup panjang, umur panjang. Kalau seandainya dipanjangkan umurnya 1000 tahun, maka niscaya panjang umur tidak akan menjauhkan mereka dari siksa, walaupun mereka diberikan umur panjang, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ini gaya hidup orang kafir. Gaya hidup orang muslim sekali lagi adalah selalu mengingat hal-hal yang berkaitan dengan kubur. Dan saya ke Kaltim ini 2 kali setahun. Dan tahun ini pada kedatangan saya ini dimulai dari Bontang sampai Samarinda, seluruhnya berkaitan dengan hari kiamat. Tadi saya khutbah tentang kapankah hari kiamat. Sekarang berkaitan tentang nasib alam, nasibmu di alam kubur. Nanti juga akan berkait terus berkaitan dengan hari kiamat. Karena memang gaya hidup seorang muslim selalu mengingat kira-kira nanti kita mati kapan? Nantinya matinya bagaimana? Husnul khatimah tidak? Kemudian setelah mati apakah selamat atau tidak? Itu selalu yang mengiang-ngiang. Dan saya berpesan, siapa yang mengingat-ingat seperti ini, niscaya hidupnya akan nyaman. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, seorang ulama Islam abad kelima Hijriah. Perkataan beliau dinukil oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab beliau At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi tsalatsah." Barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 hal. Yang pertama, qana'atul qalb. Hidupnya akan selalu puas. Berapapun pemberian Allah yang dia berikan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan qanaah hatinya. Yang kedua, ta'dilu taubah, segera bertobat kepada Allah. Karena kalau orang mengingat kematian, dia akan mengingat apa yang ada setelah kematian. Dan makanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Orang yang paling baik persiapannya setelah kematian. Maka dia semangat untuk bertaubat, menyegerakan taubat, tidak menunda-nunda taubat. Yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 2 poin ini yang menunjukkan pentingnya tema ini. Poin yang ketiga adalah, yaitu sebagaimana yang sudah saya sebutkan, saking banyaknya orang-orang yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti di akhir zaman akan berbicara ruwaibidah. As-safi yatakallamu fi amril 'amah. Orang dungu tidak paham agama berbicara tentang perkara-perkara agama yang umum, yang mendasar. Akhirnya banyak menyimpang dan menyimpangkan manusia dari kebenaran. Maka salah satu tema, kenapa kita mengangkat tema ini? Karena banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah kaum muslimin tentang masalah alam kubur ini. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya kalau seandainya nanti malaikat Munkar dan Nakir datang, malaikat Munkar dan Nakir datang bertanya, "Man rabbuk, man nabiyyuk, wa ma dinuk?" Maka jawab saja, "Saya pengikutnya si fulan." Enggak usah dijawab pertanyaan tersebut. Ini tidak benar. Ini menyimpang dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hati-hati. Belum lagi orang yang tidak percaya tentang alam kubur, tentang adanya siksa dan nikmat kubur, tentang adanya malaikat mungkar dan nakir. Mereka mengatakan bahwa kuburan cuma setengah meter kali satu setengah meter, dalamnya 5 meter. Mana malaikat bisa masuk? Mana malaikat bisa masuk ke dalam mereka? Sedangkan satu sayap malaikat itu menutupi ufuk timur. Satu sayapnya Jibril alaihissalam menutupi ufuk timur. Kok bisa masuk ke dalam kubur? Dan Anda harus ingat, ada kaidah disebutkan oleh para ulama, anna syara'a la ya'ti bima tuhilhu al-'uqul, bal qad ya'ti bima tuharu 'alaihi al-'uqul. Ini penting kaidah ini. Syariat tidak datang dengan sesuatu yang dimustahilkan oleh akal. Tetapi kadang-kadang syariat datang dengan sesuatu yang susah dicerna oleh akal. Bukan mustahil pada hak Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mampu mengadakan fitnatul qabr, kemudian siksa nikmat kubur. Allah sangat mampu. Tetapi kadang-kadang akal kita tidak sampai ke sana. Bima tuharu alaihi al-uqul. Ini kaidah yang harus kita pegang baik-baik. Contoh misalkan, orang kentut, mohon maaf. Ya, kentut. Kemudian ingin sholat. Kenapa wajahnya yang dibasuh? Bukan tempat keluar kentutnya yang dibasuh. Paham maksud saya? Syariat datang dengan sesuatu yang tidak dimustahilkan oleh akal. Akan tetapi datang kadang-kadang dengan sesuatu yang susah dicerna oleh akal. Karena memang kita diperintahkan untuk menerima apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tanpa harus menolak. Kita hanya ucapan kita, sami'na, kami mendengar, kami patuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman jika diajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, ini ahibbati habibakumullah taala. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nur surat ke-24 ayat 51. Sekarang tema ini itu tadi muqaddimah, ya, yang saya sebutkan tadi setengah jam itu muqaddimah, belum masuk kajian kita. Tema kita sampai jam berapa? Sampai malam. Oh, sampai malam. Ya, itu tadi pendahuluan. Sekarang kita masuk kepada tema kita. Saya akan menceritakan berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW tentang alam kubur. Dari mulai kecil sampai perkara-perkara yang paling besar. Yang pertama, pembahasan pertama adalah mengerikannya kuburan. Kuburan atau alam kubur mengerikan. Itu harus kita yakini, karena sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, itu perkara akidah yang kita tidak boleh ragu di dalamnya. Terdapat hadis-hadis sahih menyebutkan bahwasanya kuburan mengerikan. Dan ini yang membuat kita selalu berpikir, sekarang kita nyaman, hidup enak, ya, kemudian tenang. Maka hati-hati. Setelah kita mati, kita masuk ke dalam alam yang sangat mengerikan. Perhatikan hadis yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Bahwasanya Hani maula Utsman, Hani pembantunya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namanya Hani. Bercerita, kana Utsman radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabr baka hatta yabulla lihyatuhu. Utsman bin Affan, orang ketiga terbaik sealam semesta setelah para nabi dan para rasul, dan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, orang ketiga terbaik. Semua wali-wali kalah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau setiap kali berdiri di hadapan kuburan, beliau menangis. Kemudian air matanya membasahi jenggot beliau. Lalu beliau ditanya, tadhkurul jannata wan nar fala tabki wa tadhkurul qabra tabki. Engkau menyebutkan tentang neraka dan surga tidak menangis. Ini menunjukkan pelajaran tersendiri bahwa kebiasaan manusia-manusia terbaik, kebiasaan para sahabat, kebiasaan orang-orang yang diridhai oleh Allah, orang-orang yang setiap mereka dijamin surga, wa kullan wa'adallahu al-husna, setiap dari para sahabat dijamin surga, kebiasaan mereka adalah senantiasa mengingat surga, neraka, kehidupan setelah kematian. Maka coba Anda, yang terutama generasi-generasi milenial yang suka media sosial, di grup-grup WhatsApp Anda, ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang punya media sosial. Yang tidak bermanfaat keluar. Yang di dalamnya cuma membicarakan itu manfaatnya, pokoknya besar. Itu perumpamaan laki-laki yang suka ngomongin poligami tapi tidak nikah-nikah. Ini ayam jenis sok'ah. Maka saya katakan, perhatikan baik-baik, kembali ke permasalahan kita, bahwa kebiasaan para salafus saleh, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka senantiasa mengingat surga dan neraka. Kemudian orang bertanya, engkau mengingatkan kami surga dan neraka, tidak menangis, tetapi menangis ketika mengingat kubur. Ada apa? Kemudian beliau bersabda, beliau berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Lihat, kuburan tempat singgah pertama dari tempat-tempat singgah di kehidupan akhirat. Ya, kuburan tempat singgah pertama dari tempat-tempat singgah di kehidupan akhirat. Yang mengerikannya apa? Wa in najja minhu fama ba'dahu aysaru min. Kalau dia selamat dari siksa kubur, maka apa yang ada setelah fase di dalam kubur lebih mudah baginya. Wa illam yanjuminu fama ba'dahu ashaddu min. Kalau dia tidak selamat di alam kubur, maka kehidupan setelahnya sangat sulit, lebih sulit baginya. Kemudian beliau juga berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ra'aitu manzaran qattu illa al-qabra afdha'a minhu. Aku tidak dari pemandangan tersebut. Ini harus kita yakini, kuburan mengerikan, kuburan menyedihkan, kuburan buruk. Maka benar-benar harus kita persiapkan untuk masuk ke dalamnya. Dan semua dari kita akan masuk, sebagaimana disebutkan oleh pembawa acara tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, akan masuk ke dalam kubur, akan merasakan yang namanya alam kubur. Ada pertanyaan, Ustaz, yang matinya di lautan gimana? Dia tidak dikubur. Yang matinya dimakan harimau. Dalam hadis-hadis Rasul bahwasanya semua akan mendapatkan alam kubur itu secara umum. akan mendapatkannya. Yang dimasukkan ke dalam kubur akan mendapatkan alam kubur. Baik pertanyaan, siksa, nikmat kubur. Adapun mati-mati yang saya sebutkan tadi, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk membuatkan dia alam kubur tersendiri yang kita tidak mengetahui. Kita hanya mengimani hal apa tadi? Allah. Yang wajib kita imani tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kuburan gelap. Hati-hati. Maka berusahalah di dunia untuk menerangi kuburan Anda. Sebagian orang sangat suka untuk menerangi rumahnya, mengecat kembali rumahnya, catnya yang sudah lusuh. Coba berpikir, kalau seandainya kita mati, itu rumah semegah apapun tidak akan pernah kita bawa. Lihat perumpamaan yang menarik disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ini terutama perumpamaan ini untuk orang-orang yang tergila-gila dengan dunia, yang mengukur saya mau berteman dengan dia karena selevel dengan saya. Ya, coba perhatikan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Masalu ibnu Adam wa 'amaluhu wa maluhu wa ahluhu kama thali rajulin lahu thalathatu aqillah." Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Artinya perumpamaan anak manusia dengan hartanya, keluarganya dan amalnya seperti perumpamaan seseorang yang memiliki tiga saudara. Saudara yang pertama mengatakan, "Ana ma'aka ma dumta hayya." Aku akan bersamamu selama kamu hidup. Fa idza mita lasta minni wa lastu minni. Kapan kamu hidup, kapan kamu mati, maka engkau bukan dariku, aku bukan darimu. Kata anak muda zaman sekarang, you and me and. Putus hubungan. Ini adalah kerabat yang pertama, yaitu hartanya. Tidak akan pernah bisa dibawa. Bahkan dalam hukum Islam, hukum fikih Islam, apabila ada seorang mayat memakai gigi emas, itu gigi harus dicabut, dijadikan harta waris, tidak boleh dibawa dalam kubur karena itu milik orang lain. Bayangkan subhanallah, gigimu dicabut. La haula wala quwwata. Saking tidak bisa dimasukkannya dunia ke dalam alam kubur. Yang ketiga, saudara yang kedua mengatakan, ana ma'aka ma dumta hayya. Fa idza udkhilta al-qabra lasta minni wa lastu minni. Aku akan bersamamu selama kamu hidup dan selama kamu mati. Tapi kalau kamu sudah dimasukkan kubur, maka engkau bukan dariku, aku bukan darimu. Ini keluarganya. Ini istrinya. Ini anaknya. Istri kita yang setiap hari memuji kita, ini adalah supermanku, pahlawanku, laki-lakiku. Kalau kita mati, yang paling semangat menguburkan kita siapa tuh? Tuh yang di belakang tadi. Kalau kata kita ditelepon, bu, ini suami ibu, besok aja dikuburin. Atau setahun ke depan dikuburin. Gak mau dia. Yang paling semangat menguburkan kita, istri kita. Dia tidak akan mau ikut masuk ke dalam kubur. Tidak akan mau tidur di samping kuburan kita. Nyamuk. Biar nyamuk. Bahwa dunia sebegitunya. Kalau sudah kita mati terputus. Makanya saya pernah bertanya kepada Ustaz saya, Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Muhammad Arif bin Badri Habibullah. Mudah-mudahan nanti bisa diundang ke sini. Beliau ahli ekonomi. Beliau, saya tanya, Ustaz, bagaimana caranya menasihati orang-orang yang sibuk dengan riba, berhutang riba, nyari modal dengan cara berhutang riba, rumah kreditnya riba, kredit ada yang riba, ada yang tidak riba, motor kreditnya kredit riba, mobil kreditnya kredit riba. Kata beliau, kondisionalin, nasihati dengan ayat Al-Quran, hadis Rasul, kalau terima alhamdulillah. Tapi kalau tidak terima, saya biasanya mengatakan seperti ini. Pak, kalau Anda meminjam uang dengan riba, untuk modalkah, untuk apakah, ataupun mengkredit rumah dengan riba, mobil dengan riba, motor dengan riba, maka saat Anda memakai itu semua, mungkin baru beberapa kali Anda memakai, dengan takdir Allah Anda mati, maka Anda membawa dosa riba tersebut ke alam kubur, yang siksanya akan dimakankan kepada dia batu-batu di sungai darah. Sedangkan istri Anda masih muda, tentunya dia tidak mau menjadi jomblowati. Dia akan menikah dengan suami barunya. Dia akan menikmati harta riba Anda. Rumah Anda dinikmati, kemudian mobil Anda dinikmati, motor Anda dinikmati, harta Anda dinikmati. Dengan siapa? Dengan siapa? Suami barunya. Lah Anda di mana? Di alam kubur. Dilempari batu. Mau seperti itu? Lihat. Begitulah saudara yang kedua, yaitu keluarga, istri dan anak. Saudara yang ketiga mengatakan, fa idza ana ma'aka ma dumta hayyan wa mayyita, aku akan bersamamu selama kamu hidup dan mati. Hadza 'amalu, ini amalnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita ke permasalahan tadi bahwa kuburan gelap. Gelap. Maka kita berusaha bagaimana caranya selama hidup ini ada amalan-amalan yang bisa menerangi kuburan kita. Wallahi Pak, kalau boleh bercerita. Saya baru-baru ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, kawasan gempa waktu itu. Saya ketemu dengan orang yang antum mungkin lihat, yang masjid lagi sholat, kemudian ada apa namanya, plafon jatuh. Saya ketemu yang selamat. Bukan saya ingin ketemu, memang ketemu. Berarti kita kurang bersyukur tentang mata. Dulu tidak ada listrik. Orang sangat sangat memerlukan mata. Jadi beliau cerita, Ustaz waktu itu imam sudah sampai waladhalin, kemudian beliau asalnya mau bergerak tidak jadi. Kemudian beliau lanjutkan sedikit, tapi goncangannya sangat keras, akhirnya beliau kabur. Dan saya tidak kabur. Saya berpegang kepada salah satu tiang di masjid tersebut. Berpegang, kemudian runtuh. Setelah runtuh, tidak sampai beberapa detik, mati lampu. Benar-benar gelap. Maka ahibati hafizakumullahu ta'ala, ada cerita Abdullah bin Warq rahimahullah yang dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, bahwasanya orang ini Abdullah bin Warq, jami'u khisalil khair mawjudun fihi, seluruh sifat kebaikan hampir ada di dalam diri Abdullah bin Mubarak, saking bertakwanya orang ini. Abdullah bin Mubarak sampai ditanya oleh kawan-kawannya, kita sholat seperti Abdullah bin Mubarak, puasa seperti Abdullah bin Mubarak, menuntut ilmu seperti Abdullah bin Mubarak rahimahullah, akan tetapi kenapa keadaannya lebih mulia dibandingkan kita? Setiap kali kemana digerumbungin orang, setiap kali kesini dimintai pendapat. Kenapa keadaannya seperti itu? Ternyata ada satu amalan. Dan ini perhatikan, perhatikan yang sering banyak masalah di dunia. Man aslaha sariratahu aslahallahu zahiratah. Barang siapa yang memperbaiki keadaan tersendirinya, keadaan tersembunyinya, saat di kamar, saat tersendiri, tidak ada yang lihat, maka Allah akan perbaiki kehidupan lahiriahnya. Perhatikan itu baik-baik. Abdullah bin Warq, beliau tidur malam itu bersama para sahabatnya. Ketika beliau lihat seluruh sahabatnya sudah bangun, beliau bangun, dan dulu tidak ada gelap. Saya menceritakan gelap ini. Dulu tidak ada listrik. Ketika beliau bangun, maka beliau teringat kubur yang gelap. Beliau menangis sampai pagi. Ada temannya yang tadi bertanya, kenapa Abdullah bin Mubarak diberikan ketinggian derajat di dunia dibandingkan kami? kata temannya setelah melihat itu, bihadza rufi'. Dengan ini engkau diangkat. Dengan ini wahai Abdullah bin Umar engkau diangkat. Memperbaiki kehidupan di dalam saat sendirian, tidak ada yang melihat kecuali Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, salah satu dari 7 orang yang dinaungi oleh Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah, siapa? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainih. Seorang yang mengingat Allah, berzikir kemudian dan sendirian. Ya, tidak diistiklal, disuting orang. Nah. Sendirian. Berzikir, menangis sendirian. Maka kedua air matanya berlinang. Maka sekali lagi cerita-cerita yang saya sebutkan tadi ingin menegaskan bagaimana pedihnya kegelapan. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau disebut sebagai Abidul Haramain, ahli ibadahnya dua tanah suci. Setiap beliau sholat malam membaca ayat dalam surat Al-Balad yang berbunyi Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah jadikan untuk kamu dua mata, satu lisan dan dua bibir? Beliau Abdul Fudail bin Iyad rahimahullah setiap membaca ayat ini beliau menangis sampai pagi, tidak bisa melanjutkan. Ketika ditanya, "Ma'abka? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Fudail bin Iyad?" Beliau mengatakan, "Lihat indahnya mata dan ngerinya gelap, dan begitulah kuburan gelap." Saya akan bacakan hadisnya. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, "Hal bitalaila syakiran lillah an ja'ala laka ainaini tubsiru bihima?" Apakah engkau pernah di suatu malam bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan untukmu kedua mata yang dengannya kamu bisa melihat? Maka seperti yang saya sebutkan tadi, kita sekarang kurang bersyukur tentang mata, Pak. Kapan kita bersyukur? Ketika kita tidak bisa melihat. Dan itu di waktu malam. Makanya beliau mengatakan kepada kita, apakah engkau pernah suatu malam bersyukur kepada Allah menjadikan kedua, yang telah menjadikan untukmu kedua mata yang dengannya kamu bisa melihat? Karena kalau sudah gelap kita tidak bisa melihat. Kita hanya bisa melihat di malam, di siang hari, saat ada matahari. Maka cerita-cerita tadi saya tekankan untuk menekankan bahwa kuburan gelap, maka cari amalan yang menerangi kubur. Hadis yang diriwayatkan bahwasanya ada seorang perempuan, hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, perempuan yang biasa membersihkan Masjid Nabawi. Kemudian perempuan ini meninggal, lalu disolatkan oleh para sahabat di malam hari dan dikuburkan langsung. Rasulullah SAW tidak diberitahu. Lalu Rasulullah SAW mencari perempuan tersebut. Lalu Rasulullah SAW diberitahukan bahwasanya perempuan tersebut meninggal, kemudian dikuburkan di malam hari. Dan para sahabat membenci membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saat malam. Ini menunjukkan bahwasanya boleh mengubur mayit saat malam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian minta ditunjuki mana kuburan perempuan tersebut. Kemudian setelah itu datang ke kuburan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jenazah atas si mayit tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan tersebut memiliki kedudukan yang tinggi di hati Rasulullah SAW. Dan salah satu pekerjaannya adalah membersihkan masjid. Ini juga menjadi perhatian bagi para marbut yang senantiasa membersihkan masjid. Itu bukan pekerjaan yang hina, bukan. Bahkan itu salah satu tanda keimanan. Pengurus-pengurus masjid bersyukur Anda. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa lam yakhsha illallah wa ulaika humul muhtadin." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, merekalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dicap sebagai orang beriman. Siapa yang mengurus masjid dan tidak takut kecuali kepada Allah, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Rasulullah SAW menghormati wanita ini. Beliau datang kuburannya, beliau salat jenazah. Kemudian beliau bersabda, "Inna hadhil qubur," ini inti pembicaraan kita, "Inna hadhil qubur mali'atun zulmatun 'ala ahliha." Sesungguhnya kuburan-kuburan ini asalnya adalah dipenuhi dengan kegelapan atas penghuninya. Wa inna Allah azza wa jalla munawwiruha lahum bi salati 'alaihim. Dan Allah azza wa jalla menerangkan kuburan mereka disebabkan karena aku menyolati di depan kuburan mereka, atas mereka. Ini menunjukkan bahwasanya mendoakan orang yang sedang dikubur, menerangkan kuburan. Bagi siapa yang orang tuanya sudah meninggal, sering-sering didoakan, sering-sering ziarahi kuburan orang tua Anda. Ziarah kubur sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asalkan ziarahnya yang benar, karena itu akan menerangi kuburan orang tua Anda. Coba hitung sekarang, selama 365 hari, berapa kali kita berziarah kubur ke kuburan orang tua kita? Bukankah kita ingin orang tua kita dilapangkan kuburannya, diluaskan kuburannya, diterangkan kuburannya? Berziarah kuburlah. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang berkaitan dengan kuburan adalah setiap yang dikubur harus kita yakini, tidak ada keraguan di dalamnya sebagai akidah kita. Setiap yang dikubur akan disatukan tulang belulangnya, disempitkan kuburannya sehingga tulang belulangnya menyatu. Siapa yang beriman, maka dilapangkan kuburannya kembali. Siapa yang kafir, maka disempitkan terus menerus sampai dibangkitkan hari kiamat. Pemandangan yang mengerikan, tidak manfaat. Jujur Pak, tidak manfaat. Ketika, jangankan di akhirat, di dunia. Saya waktu kelompok, kawan-kawan di Lombok mengatakan, "Ustaz, rumah-rumah megah gak manfaat, Ustaz." Kenapa? Tidur di tenda, samping-samping jalan itu banyak tenda, gak manfaat. Rumah megah ditinggalkan orang karena khawatir untuk tidur di sana mati ketimpa bangunan. Gak manfaat. Itu baru di dunia, bagaimana di akhirat? Bagaimana lagi kalau kita memikirkan tentang kubur? Setiap yang dikubur akan disempitkan kuburannya sampai takhtalifa adla'u, tulang belulangnya menjadi satu. Siapapun dia, walaupun walinya para wali. Lihat, perhatikan, disebutkan dalam hadis sahih, "Innal arsha ihtazzat li mauti Sa'd bin Mu'adz." Arsy-Nya Allah, makhluk yang paling besar yang pernah Allah ciptakan, yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan, arasnya Allah bergetar ketika karena kematiannya Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Kenapa? Saking mulianya Sa'd bin Mu'adz ketika berperang perang Badar dan semisal. Tetapi meskipun demikian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Hadha alladhi taharraka lahu al-'arsy wa futihat lahu abwabus sama' wa shahidahu 70 alfan min al-mala'ika laqad dhumma dhummatan thumma furija 'an." Itu sahabat Nabi yang ketika meninggal arsy-Nya Allah bergetar karena saking gembiranya menemui ruhnya Sa'd bin Mu'adz, dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit ketika dia meninggal. Kan ketika dia meninggal berpisah ruh dari tubuhnya, ya setiap manusia begitu, akan kalau dia orang beriman akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ini kita membicarakan tentang kubur sih, bukan tentang kematian ya. Kubur, kalau tentang membicarakan kematian, kalau orang beriman, berpisah ruhnya dari jasadnya, tidaklah sekejap mata, kalau dia orang beriman, maka para malaikat akan mengapaninya dengan kain kafan dari surga. Tidak sekejap mata dia berpisah, begitu langsung dikaini dengan kain kafan dari surga. Dimasukkan ke dalam tandu dari tandu surga. Kemudian diangkat ke langit. Setiap langit, pertama, kedua, malaikat-malaikat yang menemuinya mengatakan, mahadha ruhut thayyib. Ruh apakah ini yang baik? Ini kalau kita berbicara tentang kematian, kita berbicara sekarang tentang kuburan. Sampai kepada langit ketujuh, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Uktub li'ibadi fil 'illiyin." Tulis hamba-hambaku di dalam daftar orang-orang yang masuk surga. Jadi sebenarnya si fulan ketika sudah meninggal sudah diketahui dari pertamanya dia masuk surga atau tidak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya di alam kubur. Nah, kembali kita ke permasalahan tadi. Dibukakan pintu-pintu langit untuknya. Ruhnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu disaksikan oleh 70 ribu para malaikat. La akan tetapi, meskipun dengan keistimewaan yang sedemikian rupa, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kuburannya disempitkan sesempit-sempitnya. Laqad dumma dummatan. Di situ penekanan, sungguh benar-benar disempitkan dengan sesempit-sempitnya. Summa furija'an. Kemudian dilapangkan kembali. Itu Sa'ad bin Mu'adz dengan keistimewaan seperti itu. Bagaimana kita? Ya, ini ahibbati habibakumullah taala. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra inna lil qabri dhaghdatan law kana ahadun najiyan minha najaa Sa'ad bin Mu'adz." Sesungguhnya kuburan mempunyai penyempitannya. Ini kita harus pikirkan, Pak. Dan kalau seorang sudah mikirkan seperti ini, dunia yang dikejar tidak akan terlalu ambisius. Karena yang paling penting adalah kehidupan setelah kematian. Selamat atau enggak? Bukankah Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan setiap orang akan diberikan pahalanya secara sempurna pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia orang yang paling sukses. Berarti dalam benak kita sekarang adalah bagaimana kita sukses. Masuk surga jauh dari api neraka. Begitu prinsip perspektif hidup seorang muslim. Maka ahibati hafizakumullah, kalau seandainya ada seorang manusia yang selamat dari sempitan hari kiamat, sempitan alam kubur, niscaya yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Siapa namanya tadi, Pak? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Bahkan, Pak, jangankan orang dewasa, anak kecil, bayi, ketika dia meninggal dalam keadaan bayi, dia kuburannya akan disempitkan. Ini menunjukkan bahwasanya harus persiapan, Pak. Hadis riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Sahihul Jami', beliau mengatakan, "Lau aflah ahadun min dhammatil qabr lanaja hadha as-sabi." Kalau seandainya ada seorang yang selamat terlewat dari penyempitan kuburan, maka niscaya yang selamat ini adalah bayi. Ini menunjukkan bahwasanya si bayi tetap tidak selamat dari disempitkannya kuburan. Itu poin ketiga dari alam kubur. Poin keempat, tentang fitnatul qabr, fitnah kubur. Kalau Anda buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti fitnah adalah perkataan bohong dan tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Tetapi yang saya maksud di dalam fitnah kubur bukan berarti fitnah dalam bahasa Indonesia. Ingat itu baik-baik. Fitnah kubur bukan yang dimaksud dalam kamus besar bahasa Indonesia. Fitnah kubur di sini adalah pertanyaan malaikat di alam kubur. Itu arti fitnah kubur. Kita kalau habis bertasyahud, mengucapkan salawat, innaka hamidum majid, kemudian kita meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Salah satunya adalah fitnatul qabr. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabr, wa min azabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung dari fitnah kubur. Fitnah kubur yang dimaksud adalah pertanyaan di alam kubur. Ya. Sekarang bagaimana sih proses pertanyaannya? Perhatikan baik-baik. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza qubiral mayyit atahu malakan aswadan azraqan." Jika telah dikubur seorang mayit, maka akan datang kepadanya dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Yuqalu li ahadihim al-munkar. Disebut salah satu dari keduanya adalah namanya al-munkar. Walil akhar an-nakir. Dan yang kedua adalah an-nakir. Dan ini menunjukkan bantahan kepada seorang yang mengatakan bahwasanya apabila mengikuti kiai fulan tidak akan ditanya oleh malaikat munkar nakir. Dusta, bohong. Ini akidah. Tidak boleh kita sembarangan berbicara. Ya, akidah itu bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua tidak timbul kecuali karena ta'affub, karena fanatisme buta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan seperti itu. Kalau seandainya mengikuti kelompok si fulan maka terselamatkan dari fitnatul qabr. Ada. Semua yang dikubur akan didatangi oleh dua malaikat. Semua yang dikubur. Idza qubiral mayyit atau idza qubira ahadukum dalam riwayat yang lain. Jika mayit dikubur atau salah seorang dari kalian dikubur, maka akan datang dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Kemudian kedua-duanya berkata, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Fa yaqulu ma kana yaqul huwa Abdullah wa Rasul. Lihat, perhatikan baik-baik. Maka hamba yang beriman ini akan mengatakan sebagaimana yang dia ucapkan ketika di dunia. Berarti kehidupan dunia ada pengaruhnya besar dalam kehidupan akhirat. Dan ini saya ingin menyinggung kepada anak-anak muda yang kadang-kadang, aduh Ustaz, udahlah Ustaz, kita di dunia ini have fun aja Ustaz, santai-santai aja, kenapa terlalu serius? Wahai saudaraku, ada hubungan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Lihat hadisnya, fayaqulu ma kana yaqul. Maka orang tersebut menjawab sebagaimana yang biasa dia ucapkan ketika dia di mana? Di mana, Pak? Di dunia. Ini berarti ada proses keimanan di dunia. Kan ada sebagian orang mengatakan, "Oh, sudahlah, nanti kehidupan akhirat kan nanti setelah mati." Ya. Nah, kan ada yang main-main. Kalau nanti mati beritahu saya nanti. Main-main. Maka dia yaqul, apa yang pernah dia ucapkan selama hidup di dunia? Abdullahi wa Rasul. Jadi pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh dua malaikat ini, menurutmu itu orang yang diutus oleh Allah siapa? Apa? Maksudnya menanyakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap kalau disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah bersalawat. Menanyakan tentang Nabi Muhammad, malaikat ini berkata, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul?" Apa yang engkau yakini tentang orang tersebut yang diutus oleh Allah? maka orang tersebut mengatakan sebagaimana yang pernah dia katakan di dunia, huwa abdullahi wa rasul. Dia adalah rasul dan hamba dan rasul Allah. Dan saya berpesan sedikit menyimpang dari tema kubur, tentang tema Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama dua gelar ini. Beliau Abdullah, budaknya Allah, hamba Allah. Berarti dia manusia. Manusia biasa. Bahkan disebutkan oleh Allah bislukum, seperti kalian. Maka tidak benar kalau seandainya Rasulullah SAW dibuat dari cahaya, berdusta atas nama Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan mislukum, seperti kalian, dilahirkan oleh seorang bapak dan dari oleh seorang ibu, dari pernikahan seorang bapak dan ibu. Abdullah, hamba Allah. Ini gelar Rasulullah SAW yang tidak boleh diibadahi. Abdullah la yu'bad, hamba Allah yang tidak boleh diibadahi. Wa Rasulullah la yukadzab, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh didustakan. Itu dua gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Siapa yang meletakkan untuk Rasulullah dua gelar ini, dia akan terlepas dari terlalu berlebih-lebihan mengagungkan Rasulullah seperti Nabi Isa diagungkan oleh kaum Nasrani, atau terlalu berlebih-lebihan merendahkan Rasulullah. Maka gelar Rasulullah Abdullah wa Rasulullah itu gelar terbaik. Ya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang itu menjawab, dan ini ingat, perhatikan baik-baik. Anda di dunia ikutilah Rasulullah. Karena di akhirat Anda tidak akan ditanya, kenapa Anda tidak ikut si fulan, Ustaz fulan, Kiai fulan, enggak. Anda akan ditanya, madza ajabtumul mursalin? Wahai fulan, apa yang engkau jawab dengan dakwahnya para rasul? Itu pertanyaan Allah di hari kiamat nanti kelak. Seperti ini. Dua pertanyaan Allah di hari kiamat kelak. Apa yang kalian jawab tentang dakwahnya para rasul? Wa madza kuntum ta'budun? Dan apa yang kalian sembah selama hidup di dunia? Maka jangan terlalu kita memposisikan diri kita takut kalau seandainya tidak ikut orang. Tidak. Yang penting saya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Karena itu yang akan ditanya di hari kiamat. Wa in kana munafiqan qala. Adapun kalau orang munafik sedang ditanya di alam kubur, bagaimana? Sami'tun nas yaqulu qawlan fa qultu mithlahu la adri. Aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, maka aku ikuti padahal aku tidak paham. Ini menunjukkan pentingnya ilmu. Belajar, Pak. Belajar ilmu agama. Belajarnya dari dasar, bukan hanya sekedar kita ini di Indonesia, Pak, mohon maaf. Ya, SD, SMP, SMA sangat sedikit sekali porsi agama. Bahkan ada isu mau dihapuskan lagi pendidikan agama. Alhamdulillah. Sudah sangat sedikit porsi agama, apalagi kalau sudah selesai SMA, dia akan masuk ke dalam kuliah-kuliah atau universitas. Universitasnya bukan ilmu agama atau bukan bidang agama. Sudah sangat jauh anak-anak kita dari agama. Ya, hati-hati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kenapa? Karena orang munafik ini mengatakan ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, sami'tu an-nas yaquluna fa qultu mitha ma yaqulu. Kemudian aku ikuti mereka. Aku ikuti buta mereka tanpa harus belajar. Ini salah besar. Harus belajar ilmu agama. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Belajarlah dan ucapkanlah la ilaha illallah. Kata Imam Bukhari rahimahullah, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal 'amal. Maka Allah memulai ilmu dulu sebelum berbuat dan berkata-kata. tentang siksa kubur dan nikmat kubur. Ahibati hafizakumullah. Para ulama di antaranya pensyarah akidah tahawiyah, di dalam kitab syarah al-aqidah wa tahawiyah, salah satu kitab akidah yang sangat penting dalam agama Islam, beliau mengatakan waqad tawatar hadis dari Rasulullah SAW tentang tetapnya siksa dan nikmat kubur bagi siapa yang berhak mendapatkannya, dan juga telah tetapnya tentang pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Jadi hadis-hadisnya mutawatir. Paham apa arti mutawatir? Mutawatir itu sekian banyak orang ini yang hadir, ratusan ini yang hadir, mereka bersepakat dalam satu pendapat yang mustahil berdusta, padahal jauh tempatnya, padahal berbeda, tetapi yang dibicarakan satu. Itu namanya mutawatir. Maka para ulama mengatakan bahwa telah mutawatir hadis tentang siksa dan nikmat kubur. Bagaimana siksa dan nikmat kubur bagi orang yang dimakan oleh binatang buas, terbakar, mati, baik matinya dengan wajar mati ataupun dengan tidak wajar dimakan binatang buas yang saya sebutkan nanti, maka dia akan berhak mendapatkan siksa atau nikmat kubur. Kubira aw lam yukbar, baik dikubur atau tidak dikubur. Akalat husiba aw istaraq hatta sara ramadan wa nasafa fil hawa, baik itu dimakan binatang buas ataupun terbakar, ya, dia akan mendapatkan siksa atau nikmat kubur. Terbakar kemudian debunya ataupun abunya diterpa oleh angin. Aw suliba aw ghariqa fil bahr, atau dia disalib ataupun tenggelam di lautan, dia akan mendapatkan nikmat atau siksa kubur. Wasala ila ruhihi wa badani min al-'adab ma yasilu ila al-qubur. Orang-orang yang mati sedemikian rupa yang saya sebutkan tadi, kata para ulama, akan sampai siksa atau nikmat kubur kepada dia ketika sekarang kita ingin menyebutkan bagaimana siksa kubur. Waktu saya 10 menit lagi, ya. Bagaimana tentang siksa kubur? Habis itu setengah jam kita bertanya. Siksa kubur di antaranya disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-An'am ayat 93. Idzil zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal hun. Ketika orang-orang zalim di dalam keadaan sekarat dan para malaikat telah membentangkan tangannya, kemudian para malaikat mengatakan keluar kalian, maksudnya ruhnya kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa haqa bi ali fir'auna su'al 'adzab." Dan keluarga Firaun diliputi dengan siksa yang sangat pedih. Bagaimana siksanya? An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyyan. Api dinyalakan pada kuburan mereka di pagi hari dan siang hari, di pagi hari dan sore hari. Di kuburan mereka. Wa yauma taqumu as-saah adkhilu 'ala fir'aun ashaddal 'adzab. Ketika nanti dibangkitkan hari kiamat, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masukkan Firaun dan keluarganya, maksudnya bala tentaranya, pengikutnya, ke dalam siksa yang lebih pedih dibandingkan di alam kubur. Ini ayat menunjukkan juga adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Lihat, ahibati hafizakumullah taala. Termasuk hadis yang menunjukkan tentang siksa kubur adalah, saya ingin menyebutkan bagaimana hadis tentang tentang siksa kubur tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, apabila seseorang ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, kemudian dia mengatakan fayaqulu ha ha fayudrabu bainal udhunain bimitraqah min hadis. Dia tidak bisa jawab pertanyaan malaikat tersebut, maka dipukulkan dengan palu dari besi di antara dua telinganya. Berarti di mana itu, Pak? Imma di sini atau di sini. Di antara dua telinganya. Hati-hati, Pak. Nikmat atau siksa kubur. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Adapun orang-orang yang beriman, bagaimana nikmat dan siksa kubur mereka? Nikmat mereka adalah setelah disempitkan kuburannya, karena semua manusia pasti disempitkan, maka dia disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, kemudian Allah bukakan kuburannya. Kemudian datang malaikat menanyakan kepadanya pertanyaan-pertanyaan dan dia bisa menjawab. Fatuftahu lahu babun minal jannah. Dibukakan untuknya pintu dari surga. Kemudian masuk rihuha. Masuk dari bau wangi-wangi surga tersebut ke dalam kuburan. Wa yumaddu qabruhu madda basarih. Kemudian kuburannya dilapangkan seluas mata memandang. Kemudian dia berkata, "Ya Rabbi, aqimis shalah. Kaima arji' ila ahli wa mal." Ya Allah, ya Rabbi, segerakan bangkitkan hari kiamat agar aku bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Aku ingin bercerita bagaimana indahnya nikmat kubur. Subhanallah. Ini hebati habibakumullahu ta'ala. Lihat, saya akan menceritakan hadis terakhir tentang nikmat dan siksa. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita. Dalam hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bercerita, yunadi munadi minas sama. Untuknya sebuah pintu menuju surga. Fayatihi min ruhiha wa tibiha. Maka bau surga tersebut akan datang, bau wangi surga akan datang ke dalam kuburnya. Wa yufsahu lahu fi qabri madda basarih. Kemudian dilapangkan di kuburannya seluas mata memandang. Kemudian ini yang ingin saya sampaikan tadi. Wa yatihi rajulun hasanul wajh. Kemudian datang kepadanya seseorang wajahnya bagus rupanya. Hasanul thiyab, pakaiannya bagus. Tibur rih, baunya wangi. Fayaqul. Lalu yang datang ini anggap si mayit, yang datang ini berkata, "Abshir billadhi yasur." Bergembiralah wahai mayit dengan sesuatu yang menggembirakanmu. Di dalam riwayat yang lain, abshir biridwanin minallah wa jannatin fiha na'imun muqim. Bergembiralah engkau mendapatkan ridha dari Allah, surga yang di dalamnya kenikmatan yang abadi. Hala yaumuk alladzi kunta tu'ad. Ini hari yang dulunya kamu di dunia, sekarang ini kita. Ta fabashshirka bi khair man anta. Wahai fulan, semoga juga engkau mendapatkan kebaikan dari Allah. Siapa engkau? Si Maik berkata, subhanallah, saya merinding. Bayangkan anda, bayangkan itu kita. Kemudian orang ini mengatakan, lalu orang ini berkata, aku amal salehmu. Yang menarik perkataan setelah itu, fa wallah ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah bati'an an ma'siyatillah. Demi Allah, aku tidaklah pernah mengenalmu. Di mana mengenalmu, Pak? Di mana, Pak? Di dunia. Aku tidaklah mengenalmu kecuali engkau sangat semangat dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah dan sangat pemalas dalam mengerjakan maksiat. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang lebih baik. Tsumma yuftahu lahu babun minal jannah wa babun minan nar. Lalu dibukakan pintu untuknya, pintu dari surga dan pintu menuju neraka. Fayuqal, hadza manziluka law asaita Allah. Wahai fulan, itu tempatmu, neraka, kalau kamu bermaksiat kepada Allah. Abdalakallahu bihi hadza, dan Allah gantikan itu dengan ini, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'a ma fil jannah qala rabbi ajil qiyamah sa'a kayma arji ila ahli wa mali. Fa yuqalu lahu uskun. Ketika dia melihat pintu surga dan surga yang ada di dalamnya, dia langsung beda dengan orang-orang yang fajir. Dalam hadis disebut orang fajir. Orang fajir artinya orang yang berdosa, banyak dosa. Dalam riwayat yang lain, orang yang kafir. Pintu untuknya menuju neraka. Fayati min hari hawa sumumih. Maka datang kepadanya di dalam kuburnya panasnya neraka dan bau busuknya neraka. Wayadzuku alaihi biqabrih. Dan disempitkan kuburannya. Hatta taktalifa fihi adla'u. Sampai tulang belulangnya menjadi satu. Wayati. Lihat. Rajulun qabihul wajh. Datang orang yang wajahnya buruk. Qabihu siyar. Pakaiannya buruk. Muntinur rih. Baunya busuk. Fayaqulu abshir billadhi yasu'uk. Rasakan yang membuat hina untukmu. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu. Lalu si mayit ini mengatakan, mana anta? Siapa engkau? Fawajhuka alwajhu alladhi yaji bisyarr. Wajahmu adalah orang yang datang dengan keburukan. Maka orang ini mengatakan apa? Ana amalukal khabith. Aku amalmu yang buruk. Fa wallahi ma alimtuka illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila ma'siyatillah. Demi Allah, aku tidak mengenalmu selama di mana, Pak? Di dunia. Kecuali engkau malas dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, semangat untuk bermaksiat. Fajazakallahu syarran. Semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Thumma yaqbidullahu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirbazah walau duriba biha jabal lakana turaba fayadribuhu hatta yasiru biha turaban. Mudan Allah Subhanahu wa taala jadikan untuknya seseorang tersebut buta, tuli dan bisu. Di tangannya ada semacam cambuk. Kalau seandainya seseorang dicambuk dengan cambuk tersebut, niscaya gunung dicambuk dengan cambuk tersebut, gunungnya akan hancur menjadi debu. lalu dicambukkan ke dalam ke mana ke tubuhnya, fayasihu sayhah yasma'uhu kullu syai'in lathqali, maka dia berteriak, seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi mendengarnya kecuali dua makhluk, manusia dan jin. Tsumma yuftahu lahu babun minan nar wa yumhadu min furushin nar fa yaqulu rabbi la tuqinis sa'ah, lalu dibukakan pintu neraka, lalu diberikan kasur dari neraka, kemudian dia berdoa, ya Allah jangan bangkitkan hari kiamat. Ini ahibati habibakumullah taala. Terakhir saya akan sebutkan sebab-sebab siksa kubur tanpa menyebutkan penjelasannya, hanya poin-poinnya saja. Yang pertama, perhatikan baik-baik, tidak memperhatikan saat berkencing, saat kencing buang air besar, baik menutup aurat, baik air kencing yang terciprat padanya. Sebab yang pertama. Yang kedua, sering mengadu domba. Yang ketiga, mengambil harta rampasan perang tanpa sebelum dibagikan, termasuk di dalamnya para pekerja mengambil uang tips padahal dia sudah digaji. Anda utusan perusahaan ini untuk bertemu dengan kolega perusahaan tersebut, Anda dapat tips dari kolega tersebut, maka itu tidak boleh diambil, harus dikembalikan ke perusahaan. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadayal ummal ghulul, hadiah para pekerja adalah seperti harta rampasan perang yang diambil sebelum dibagikan, dan itu penyebab siksa kubur. Yang keempat, dusta. Yang kelima, perhatikan, menjauhi Al-Qur'an. Perhatikan, menjauhi Al-Qur'an. Al-Qur'annya diboikot, padahal di dalam gadget aplikasinya 10 Al-Qur'an semua, tapi gak pernah hatam. Hafalan cuma 3 kul, tambah surat paling favorit Inna Al-Fayna, karena itu warisan SD. Yang selanjutnya zina, yang selanjutnya riba, yang selanjutnya adalah hutang belum dibayar, akan terus disiksa sampai dilunasi. Ada seorang didatangkan oleh mayit, didatangkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal alaihi min dain?" Apakah mayit ini punya hutang? Kata para sahabat, "Na'am ya Rasulullah." Iya. Di awal syariat Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu 'ala sahih." Silakan salat kepada jenazah kalian. Aku tidak mau mensolati jenazah yang mati dalam keadaan mempunyai tanggungan hutang. Ini beratnya hutang. Hati-hati. Ya, harus diselesaikan sebelum meninggal. Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, "Huma 'alayya ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, hutangnya saya yang nanggung. Hutangnya 2 dinar. Kemudian Rasulullah SAW mau mensolati setelah ditanggung oleh sahabat lain. Setiap kali Rasulullah SAW bertemu dengan sahabat yang menanggung tadi, "Ma fa'alat dinaran?" Wahai fulan, bagaimana nasib dengan 2 dinar? Wahai fulan, bagaimana nasib dengan 2 dinar? Orang tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, matams. Wahai Rasulullah, baru meninggal kemarin." "Ya, saya bayar nanti. Baru meninggal kemarin." Kemudian karena terus diminta oleh Rasulullah SAW, maka orang tersebut dibayar. Kata Rasulullah SAW apa? "Al-ana baradat jildu." Sekarang baru dingin kulitnya di alam kubur. Maka hati-hati orang tua yang sudah tua, dari orang tua kita. Tanya mereka, "Punya hutang pak? Punya hutang bu? Bayar, kita bayar." Agar mereka selamat nanti di akhirat. Kemudian yang selanjutnya, tangisan keluarga si mayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal mayyit yu'adzabu bi bukai ahlihi." Sesungguhnya mayat penyelamat dari siksa kubur. Saya lanjutkan atau pertanyaan? Ya, penyelamat dari siksa kubur. Saya sebenarnya ingin bikin antum penasaran. Ya, penyelamat dari sisa kubur. Yang pertama, minta perlindungan kepada Allah. Sebagaimana yang kita lakukan sebelum salam. Dan saya berpesan, Pak. Asal hukum berdoa, mau sebelum doa, sebelum sholat, setelah sholat, kapan saja, di mana saja, di masjid, di luar masjid, itu boleh. Tetapi kalau diukur-ukur, kebiasaan kaum muslimin biasanya berdoa setelah sholat, betul tidak? Dipimpin oleh satu orang. Tetapi kalau diukur-ukur, mana yang lebih utama? Karena waktu sholat itu waktu bermunajat, berhubungan dengan Allah. Makanya lihat, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak doa saat kapan? Sujud. Memperbanyak doa saat sebelum salam, setelah innaka hamidum majid. Waliyatakhayyar minad du'a'i ma a'jabah. Hendaknya dia memilih doa yang paling dia sukai. Ada wala na'budu illa iyyah. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima manat wa la radiya lima qadait wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ayat kursi selesai. Ya, belum ada proses doa apalagi dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara bersama. Karena waktu berdoa paling utama di mana? Di dalam salat. Maka minta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu orang yang mati syahid. Orang yang berjihad di jalan Allah, mati saat hari Jumat. Orang yang meninggal karena sakit perut. Termasuk di dalamnya adalah orang yang meninggal karena keguguran. Ini termasuk di dalamnya. Nah, ini semua adalah penyelamat dari siksa kubur. Dan di dalamnya juga ada hadis tentang aku, niscaya akan masuk ke dalam neraka jahanam serendah-rendahnya. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau Tuhfatuz Zakiri, "Fama aqbaha min hadzal istighfar, min hadzal istikbar." Tidak ada sesuatu yang lebih buruk dibandingkan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Semoga kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.